padang pasir Arafah. Terbentang amat luasnya, ada gunung kecil bernama Jabal Rahmah, berdiri dengan kukuhnya. Ada tugas berat selesai, 23 tahun. Terdengar dalam amanatnya di Jabal Rahmah, lelaki agung itu salawat dan salam bagi. Dia sampaikan firman dari Tuhan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kurelakan Islam jadi agama. Langkah mulia tugasnya, rahmat bagi alam semesta. Alangkah besar syukur kita, salawat dan salam bagi. Berat selesai, 23 tahun. Terdengar dalam amanatnya di Jabal Rahmah, lelaki agung itu salawat dan salam baginya. Dia sampaikan firman dari Tuhan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku bagi, dan telah kurelakan Islam jadi agamamu. Alangkah mulia tugasnya, rahmat bagi alam semesta. Alangkah besar syukur kita, salawat dan salam baginya. Salawat dan